Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din azdan wa azdakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih, yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar syarat-syarat sahnya salat. Kemarin sudah kita lewati dan sudah kita baca 5 syarat. Wa illa yang disebutkan oleh beliau di sini ada 9 syarat. Namun kemarin sudah kita baca secara global dan rinciannya 5 syarat. Yaitu yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga at-tamyiz atau mumayyiz, yang keempat raful hadas, maksudnya bersuci. Kemudian yang kelima ada izalatun najasah, menghilangkan najis, baik pada badannya ataupun pakaiannya ataupun tempat ibadahnya. Sekarang yang keenam barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Qala al-mu'allifu ashabahullah asyartu as-salisu, syarat yang keenam, satrul aurati, satru al-aurati bima la yasif al-basharah, penting ini, yaitu menutup aurat dengan penutup yang tidak mensifati basharah, kulit, tidak menampakkan kulit maksudnya. Jadi walaupun tertutup auratnya kok kulitnya masih nampak, transparan misalkan, enggak diterima. Karena tujuan menutup aurat biar enggak nampak auratnya. Dia walaupun pakai kain, pakai baju, tapi bajunya tipis, transparan, nampak dalamnya, berarti belum dianggap. Paham ya? Jadi menutup aurat bima la yasif al-basharah, yaitu dengan pakaian yang tidak apa? Menggambarkan kulitnya. Enggak menampakkan kulit dalamnya. Berarti otomatis apa? Tebal. Tebal, warna gelap, sehingga apa? Barakallahu fikum, kulit yang ada dalam pakaian tersebut tidak nampak. Mahum sholat ya. Nah, jadi kalau cuma pakaian saja, kain tapi tipis, transparan, nampak dalamnya, belum dianggap menutup aurat. Mahum sholat ya. Naam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yakbalullahu salata haidin illa bi khimar. Bacaannya yang keliru, bukan himar, khimar. Khimar, kha. Paham ya? Karena himar lain nanti, kalau himar artinya apa? Keledai. Paham ya? Tapi kalau khimar itu maksudnya kerudung atau jilbab atau penutup. Paham ya? Penutup, nah barakallahu fikum, nah menutupi apa? Seluruh tubuhnya. Kita lihat, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya seorang wanita yang sudah haid, wanita dewasa, kecuali dengan khimar. Perempuan tersebut, wanita tersebut ketika sholat menggunakan khimar, yaitu penutup jilbab yang luas, longgar, lebar, penutup seluruh badannya, kecuali yang dikecualikan nanti. Jadi nanti kalau perempuan sudah dewasa kalau sholat rambutnya nampak, enggak sah sholatnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya sholat yang haid ini maksudnya bukan sholat orang haid. Orang haid walaupun dewasa sholat enggak diterima juga. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sholatnya seorang wanita yang sudah dewasa, itu maksudnya. Jadi wanita sudah dewasa, ketika sholat kok rambutnya nampak, tidak sah sholatnya. Mahum sholat ya. Jadi khimar ini, nah maksudnya adalah jilbab yang luas, longgar, lebar, menutup seluruh auratnya. Karena, nah barakallahu fikum, jilbab menurut orang Arab itu enggak seperti jilbab gaul yang disaksikan di Indonesia ini. Nah, kalau di Indonesia kan jilbab gaul ya. Jilbab gaul, pendek, kemudian masih menampakkan sebagian rambutnya. Jilbab secara makna yang sahih itu adalah yang menutupi seluruh badannya. Paham ya? Ya, antum saksikan jilbab yang besar, longgar, luas, lebar. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat hijab, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Jalabibihin. Jilbab, jilbab, bukan berarti jilbab gaul ini, bukan. Paham ya? Na barakallahu fikum. Naam yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Dalam surah Al-Ahzab ayat 59 itu ya. Artinya apa? Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri segenap kaum mukminin agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka, ya kan? Ke seluruh tubuh mereka, berarti jilbabnya enggak kecil. Ya, tujuannya apa? Nah, menutup aurat, kemudian bahkan bercadar, tujuannya dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain. Tujuannya lebih mudah dikenal dan tidak diganggu. Seorang akhwat wanita ketika berpakaian luas, longgar, lebar, bercadar, itu jarang sekali orang berani ganggu. Faham ya? Tapi ingat warnanya, warnanya gelap. Warna yang nah barakallahu fikum identiknya laki-laki enggak tertah nih, warna hitam tua, hitam pekat lah. Coklat tua, biru tua. Adapun warna-warni yang ada saksikan sebagian orang hizbiyun yang mereka menggunakannya, paham ya? Itu masih identiknya lelaki tertarik dengan warna tersebut. Iya kan? Warna pink, warna hijau muda. Kalau dilihat bagaimana kira-kira? Menarik atau enggak Ibrahim? Ayo, menarik. Paham ya? Menunjukkan identiknya orang masih tertarik. Tapi kalau warna gelap, hitam, biru tua, coklat tua, orang enggak tertarik. Wah, ini ngeri lah hitam. Jadi enggak apa istilahnya, enggak mengganggu. Namun orang-orang tidak terganggu. Nah barakallahu fikum, maksudnya apa? Para lelaki tidak terganggu pandangannya juga, kemudian enam tidak diganggu dan mudah dikenal. Mudah dikenal. Karena seringnya kalau di kampung, di masyarakat itu jarang sekali orang bersadar, sehingga kalau ditanya siapa, mana rumahnya Pak Fulan? Pak Fulan siapa ya? Abu Fulan itu loh yang istrinya bersadar. Nah, oh rumahnya pojokan sana itu, langsung dikenal gitu loh. Karena jarang sekali satu kampung bercadar semuanya itu ya istilahnya ya, sehingga mudah dikenal. Naam. Ikhwan fi din azza wa jalla, syahidnya di sini adalah makna jilbab. Ya jilbab bukan jilbab gaul yang dipakai para wanita zaman sekarang. Naam barakallahu fikum, tapi jilbab ini adalah jilbab yang luas, longgar, lebar, menutupi seluruh tubuh wanita tersebut sehingga auratnya tidak nampak. Wa ajma' ahlul ilm 'ala fasadi salati man shalla 'uryanan wa huwa yakbir. Penting. Dan ahlul ilm, para ulama telah sepakat, rusaknya salatnya orang yang salat dalam keadaan telanjang padahal dia mampu untuk menutup auratnya. Para ulama sepakat ijma' bahwasanya apa? Salatnya orang yang telanjang dalam keadaan dia mampu untuk menutup auratnya, rusak salatnya. Paham ya? Nah, dilihat itu tulisannya disimak, wa ajma'a ahlul ilmi 'ala fasadi salat man shalla 'uryanan wa huwa yakbir. Dan ahlul ilm telah sepakat mengenai apa rusaknya salat orang yang salat dalam keadaan telanjang, dalam keadaan mampu untuk menutup auratnya. Nah, kita lihat sekarang auratnya bagaimana? Apa aurat itu? Dari mana sampai mana? Wa haddu 'auratir rajul, penting ini. Karena kita semuanya laki-laki, yang untuk perempuan juga ada nanti. Wa haddu 'auratir rajul minas surrah ila rukbah. Batasan auratnya lelaki itu minas surrah, dari pusar ila rukbah, sampai rukbah, yaitu sampai lutut. Paham ya? Nah, itu auratnya laki-laki. Faham? Minas surrah, surrah itu pusar. Tahu pusar ya insyaallah ya. Nah, sampai rukbah, rukbah itu lutut. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat wal amah kadzalik. Dan amah, amah itu budak wanita atau budak secara global. Nah, seperti itu juga. Nah, karena kalau budak itu diperlakukan sebagian para ulama seperti diperlakukannya apa? Binatang ternak atau hewan. Maksudnya bagaimana? Diperjualbelikan, kemudian ya, dijadikan apa istilahnya, pembantu atau semisalnya. Ini maksudnya ketika zaman perbudakan ya. Adapun zaman sekarang enggak ada perbudakan, sehingga pembantu rumah tangga itu bukan budak. Jangan sampai keliru, karena orang-orang mungkin di luar sana, di luar negeri itu masih ada yang menganggap kalau ada orang TKW kerja di luar negeri atau orang mana gitu dianggap budak. Paham ya? Sehingga melebihi rumah tangganya, maksudnya melebihi pekerjaan rumah tangga, bahkan dianggap budak lah intinya. Itu enggak benar. Kalau pembantu namanya khadim. Paham ya? Seperti Anas bin Malik. Anas bin Malik digelari khadim, pembantu, karena membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan budak. Kan itu. Na'am barakallahu fikum. Jadi bedakan ya. Ewa. Kita lihat kalau yang perempuan merdeka, bukan budak, wal hurrah, dan perempuan yang merdeka, auratnya dari mana sampai mana? Kulluha aurat. Semuanya aurat. Perempuan, wanita yang merdeka, semuanya aurat. Berarti otomatis ditutup semuanya gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum, kita lihat. Illa wajahaha, kecuali wajahnya, malam yakun hunaka ajnabi. Ini kalau dalam sholat ya, ingat-ingat dalam sholat, semua untuk para wanita wara akhwat itu yang merdeka bukan yang budak, semuanya aurat kecuali wajah dalam sholat ini ya. Malam yakun hunaka ajnabi, selama di sana tidak ada laki-laki ajnabi. Laki-laki ajnabi itu laki-laki yang bukan mahramnya. Faham belum? Kalau dalam rumah ya perlu wajahnya, enggak perlu pakai cadar gitu loh. Kalau di masjid umum antum lagi safar ya kan, kadang singgah kan, singgah di masjid antum sholat, nah kok masjidnya enggak tertutup, banyak orang lalu lalang laki-laki lain bukan mahramnya, ketika sholat itu pakai cadar. Paham ya? Tetap pakai cadar. Kita lihat ini kata beliau, kecuali wajah, malam yakun hunaka ajnabi, selama di sana apa, tidak ada ajnabi. Ajnabi itu laki-laki bukan mahramnya. Mahfum sholat ini. Nah, istilahnya ajnabi. Kalau perempuan bukan mahramnya, ajnabiyah. Kalau laki-laki ajnabi. Kita lihat lagi. Fa in kanat inda ajanib wajaba taghtiyatu wajhiha qat'an. Masyaallah, ini nasihat yang sangat bagus dari seorang imam ahli sunnati wal jamaah, Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullah alaihi. Apa kata beliau? Fa in kanat inda ajanib wajaba taghtiyatu wajhiha qat'an. Paham ya? Kalau perempuan tersebut sholat di lingkungan ajanib, lingkungan laki-laki bukan mahramnya, masjid umum misalkan gak tertutup, banyak lalu lalang laki-laki bukan mahramnya, wajib menutup wajahnya qat'an, secara pasti sudah. Tapi kan bukan aurat. Di situ posisinya, nah barakallahu fikum, para ulama memang silang pendapat mengenai nutup wajah itu hukumnya bagaimana. Ketika sholat dan di luar sholat, pendapat yang rajih barakallahu fikum, untuk di luar sholat wajah ditutup. Paham ya? Walaupun Syekh Al-Albani mengatakan tidak sampai tangan wajib, tapi yang rajih wajib hukumnya. Karena pusat kecantikan, pusat fitnah wanita memfitnah lelaki itu bukan sikunya, bukan apa? Bukan kakinya, tapi wajahnya. Sehingga karena fitnah munculnya dari wajah tadi itu, ma la yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib itu kaidah yang disebutkan para ulama. Paham ya? Nah, suatu perkara yang itu wajib, yaitu menghindarkan diri dari fitnah, tidak akan sempurna kecuali harus menutup wajah atau harus menempuh sesuatu tersebut, maka menutup wajah hukumnya wajib. Faham maksudnya? Orang ketika ingin menghindarkan diri dari fitnah, tidak sempurna kecuali harus menutup wajah, maka wajah itu menutupnya wajib hukumnya. Faham ya? Jadi perempuan pakai cadar wajib hukumnya. Nah, itu pendapat yang sahih. Ada punya mengatakan kan cuma sunnah, kan cuma ini. Itu biasanya pendapat orang-orang yang akal-akalan, ujung-ujungnya apa? Biar wajahnya dilihat laki-laki lain. Allahul musta'an. Na'am barakallahu fikum. Kita katakan wajib hukumnya. Ini dalam salat saja ini lihat. Di dalam salat saja Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Mubaz rahmatullah alaihi kata beliau, kalau salat di lingkungan ajnabi, banyak orang lalu lalang laki-laki bukan mahramnya, wajib taghtiyatu wajhiha qat'an, wajib menutup wajahnya secara pasti sudah. Faham soalnya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Jadi tidak ada istilah naam, nanti kalau dituduh ini, tuduh itu, enggak ada. Tuduhan itu enggak ada. Paham ya? Yang jelas kita harus apa? Komitmen dan juga continue terhadap syariat yang sudah kita pegang, barakallahu fikum. Wa mimma yadullu ala satrul aurah wa naam. Hadis Salamah bin Aqwa', perhatikan bapak ini, termasuk dalil yang menunjukkan wajibnya menutup aurat adalah hadis Salamah bin Aqwa'. Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhu. Itu lafadznya wallah alam, lafadz yang kita hafal dan juga kita perhatikan lafadznya enggak kayak gitu. Nah, yang lafadznya yang ada itu wazurrahu. Wazurrahu ini kan kayak kebanyakan ra'nya itu ya. Ra'nya ini kurang satu itu. Ra'nya kurang satu itu ya. Yang benar itu nah barakallahu fikum wazurrahu, tanpa alif juga yang di hadis itunya. Nah, wazurrahu walau bisyaukah, maksudnya apa? Nah, jadikanlah kancing, kancinglah walaupun dengan duri. Maksudnya pakaian orang Arab zaman dahulu itu kan jarang sekali istilahnya, kadang ada kancingnya, paham ya? Sehingga kadang-kadang masih tersingkap auratnya. Nah, maka dikancing. Ketika rukuk biar tertutup juga. Faham ya? Walau bisyaukah, walaupun dengan duri, maksudnya walaupun dengan na'am barakallahu fikum duri, yang penting terkancing sehingga tidak tersingkap, tidak terbuka. Ini dalil menunjukkan aurat itu wajib dijaga, wajib ditutup. Ay as-saub, maksudnya pakaiannya. Liqaulhi ta'ala, dikarenakan firman Allah ta'ala, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai bani Adam, ambillah pakaian-pakaian indah kalian setiap kali mau sholat ke masjid. Ini termasuk menunjukkan bahwasanya apa? Kalau ke masjid mau sholat, dia pakai pakaian yang indah. Indah tidak harus baru ya. Indah dalam artian menutup aurat. Paham ya? Nah, kalau indah tapi auratnya masih nampak, belum dikatakan indah. Paham ya? Jadi pakaian indah, baik, bagus itu bukan berarti apa? Sombong. Bukan berarti orangnya, wah orangnya pamer kekayaan. Bukan itu. Karena apa? Yang namanya na'am at-tajammul wa tazayyun itu diperbolehkan. Bahkan itu termasuk apa? Yang Allah Ta'ala cintai. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan menyukai keindahan. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhrajal ibadah?" Katakanlah, siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang Allah Ta'ala keluarkan untuk hamba-hambanya? Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya pakaian-pakaian indah itu tidak masalah. Paham ya? Tidak harus baru. Tidak harus apa? Baru. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Tapi indah menurut syariat adalah yang menutup aurat. Na'am. Asyartu as-sabi'u, syarat yang ke 7. Dukhulul waqti, masuk waktu. Masuknya waktu, ini syarat yang ke-7. Jadi kalau sholat harus masuk waktu. Walaupun nanti sholat jamaah, kalau belum masuk waktu, enggak sah sholatnya. Harus masuk waktu. Paham ya? Anak sudah sholat kok di mana? Di masjid si fulan. Sudah masuk waktu belum? Belum, tapi jamaah. Nah, kita katakan, jamaah itu bukan sebagai tolak ukur sah terima sholatnya, bukannya. Masuk waktunya itu syaratnya. Paham ya? Antum jamaah subuh, misalkan. Belum masuk waktu, ya enggak sah sholatnya. Nah, tapi ketika antum sholat sendirian, tapi sudah masuk waktu, sah sholatnya. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Masuk waktu itu syarat yang perlu diperhatikan. Nah, kita lihat. Wadalilu minas sunnah, dalil. Nah, dari as-sunnah, hadithu Jibril alaihissalam, hadithnya Jibril alaihissalam, annahu amman Nabi alaihissalam fi awal waqti, bahwasannya Jibril alaihissalam mengimami, atau bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami, nah di awal waktu wa fi akhirih, dan juga di akhirnya faqal, bukan nyanyi, maksudnya itu hadisnya siangnya Jibril ya, hadis Jibril yang panjang itu yang mengenai waktu masalah salat itu ya, bahwasannya Jibril alaihissalam nah mengimami Nabi saat itu ya, di awal waktu kemudian di akhirnya faqal, seraya berkata, ya Muhammad, as-salatu baina hadainil waqtain, salat itu dilakukan antara dua waktu ini. Wa qawlu ta'ala innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya salat itu telah diwajibkan atas segenap kaum mukminin pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Waktu subuh ketika terbit fajar shadiq. Sampai kapan? Sampai waktu yang sangat berbahaya untuk dilakukan, yaitu ketika apa? Na'am barakallahu fikum, menjelang zawal. Paham ya? Waktunya panjang. Cuman waktu yang afdal pilihan ya sebelum matahari terbit. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian waktu zuhur ketika sudah zawal, matahari tergelincir ke arah mana? Ke arah barat, kemudian bayangan ke arah timur. Itu namanya zawal. Itu nanti masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai kalau kita ukur dengan bayangan, bayangan benda yang berdiri tegak itu, nah barakallahu fikum, itu panjangnya semisal benda yang berdiri tegak tadi itu. Paham ya? Kalau 1 meter, 1 meter. Paham ya? Itu nanti baru masuk waktu asar. Kemudian waktu asar sampai kapan? Waktu yang sangat berbahaya, yaitu ketika menjelang terbenamnya matahari. Masih sah, cuman waktu karohah. Paham ya? Begitu terbenam matahari, masuklah waktu maghrib. Ufuk bagian barat ada semacam cahaya warnanya kuning, kemerah-merahan atau jingga. Paham ya? Itu namanya asyafaq al-ahmar namanya. Asyafaq al-ahmar. Itu tandanya masuk waktu maghrib. Nanti kalau sudah antum lihat ufuk bagian barat kok udah enggak ada lagi cahaya yang jingga tadi itu, berarti sudah apa? Masuk waktu isya. Sudah apa? Hitam semuanya, gelap semuanya. Nah, paham ya insyaallah ya. Itu waktu-waktunya telah diatur, disebutkan dalam as-sunnah ya. Hadis Jibril yang panjang mengenai Naam, waktu sholat itu naam. Kemudian ay mafrudan fil awqat, maksudnya sholat itu sudah diwajibkan di waktu-waktu yang telah ditentukan. Naam barakallahu fikum. Kita lihat sini, wa dalil awqati qawlu ta'ala, dalil mengenai waktu-waktu adalah firman Allah Ta'ala, aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Tegakkanlah sholat liduluki syams. Nah, ini maksudnya untuk duluki syams ini masuk padanya dua. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, masuk padanya apa? Dua. Apa surat apa, surat apa ini? Masuk padanya dua surat apa ini? Duhur dan asar. Ila ghasaqil lail, masuk padanya maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajri. Ini Qur'an ini bukan bacaan Qur'an, bukan salat fajr. Qur'an ini maknanya salat di sini. Lah kok bisa? Memang seperti itu, terkadang lafaz itu memiliki makna yang banyak. Qur'an di sini artinya bukan Al-Qur'an yang terbaca itu, bukan. Wa Qur'an al-fajri, salat al-fajri, salat subuh. Faham ya? Jadi yang pertama dulu ke syams dua salat. Duhur dan asar. Kemudian ghasaqil lail dua salat. Maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajri, nah ini salat subuh maksudnya. Wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan. Mafhum insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Qur'an ini artinya bukan Al-Qur'an tapi salat. Ya kan? Artinya salat. Jadi perlu dipahami ya, kadang lafaz itu memiliki banyak makna tergantung siyak dan konteksnya. Salat sendiri pun kadang maknanya doa, kadang maknanya Al-Fatihah, ya kan? Qasamtu sholata, itu sholat itu bukan sholat takbir, itu bukan. Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain, itu ya. Antum sering dengar hadisnya itu kan, aku membagi sholat antara diriku dan antara hambaku dua bagian. Itu sholat itu artinya surat Al-Fatihah. Paham ya? Jadi terkadang lafaz seperti itu, lafaz Arab itu lafaznya sama, maknanya terkadang beda dengan dilihat konteks dan siyaknya. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwan fi din azdan wa zakumullah, kita tutup yang terakhir. Nah, dua syarat lagi. Asyartu samin, syarat yang kedelapan, istiqbalu kiblah, menghadap kiblat. Syarat yang kedelapan, menghadap kiblat. Syarat-syaratan ini upaya dihafal ya, biar ada maklumat yang antum hafal. Syarat yang kedelapan, istiqbalu kiblah, menghadap kiblat. Wa dalilu qawlu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, qad nara taqallaba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ini dalil yang menunjukkan apa? Kita diperintahkan untuk memalingkan wajah-wajah kita menghadap ke na barakallahu fikum Ka'bah Baitul Haram. Faham ya? Kalau kita yang berada di na barakallahu fikum negara Indonesia ini, tentunya apa? Karena jaraknya jauh, kita yang penting mengarah ke arah barat yang diperkirakan itu arah Ka'bah. Adapun orang yang di sekitar sana yang lihat Ka'bah langsung harus menuju ke arah Ka'bah. Pas di belakang Ka'bah juga sama aja yang nampak. Yang sekitarnya dikiaskan, diperkirakan. Yang jauh seperti kita juga sama, diperkirakan arahnya mana Ka'bah? Barat ya, berarti kita arah ke barat. Orang yang berada di barat Ka'bah, sholatnya menghadap ke arah mana? Timur, kan itu. Enggak arah barat sana. Kalau orang yang tinggalnya di sebelah barat Ka'bah, itu kan sholatnya menghadapnya arahnya bukan ke barat lagi, tapi ke timur, disesuaikan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Asyartu at-tasri', syarat yang sembilan yang terakhir, an-niyah. Jadi orang kalau sholat enggak ada niatan, enggak sah sholatnya. Atau ngapain tadi? Sholat. Lah, niat enggak? Enggak sah sholatnya. Cuman niat enggak perlu dilafadzkan. Niat tempatnya di dalam hati. An-niyah mahaluha fil qalb wa dzikru mahaluhu fil lisan. Itu kaidah, dihafal terus itu ya. An-niyah tu mahaluha fil qalb wa dzikru mahaluhu fil lisan. Niat itu tempatnya di dalam hati, dzikir tempatnya di mana? Di lisan. Jadi kesimpulannya di mana? Abdurrahman, niat tempatnya di mana? Zikir di mana? Apa ini? Niat tempatnya di hati, kalau zikir di lisan. Kaidahnya simple ya. An-niyah mahaluha fil qalb wa dzikru mahaluhu fil lisan. Niat itu tempatnya dalam hati, melafadzkannya bid'ah, sedangkan zikir tempatnya di lisan. Jadi kalau antum sholat itu setelah antum niatan kemudian takbir Allahu Akbar, di dalam sholat ada zikir atau tidak? Ada. Nah, dibaca mulutnya, gerakkan. Jangan tuma'ninah khusyuk berlebihan, akhirnya apa? Enggak baca apa-apa. Enggak sah sholatnya. Paham ya? Sholat itu diam dari awal sampai akhir. Sholatnya sah enggak? Pak Soleh. enggak sah salatnya. Salatnya diam aja ngapain? Tanya kenapa antum salat enggak? Salat. Lah kok enggak baca? Banyak hutang katanya. Allah musta'an, dia mikir hutang. Enggak, jangan gitu. Mikir hutang itu selesaikan dulu, mikirnya nanti lagi ketika salat salat. Walaupun setelah selesai salat nanti ingat lagi urusan lain lagi. Yang penting ketika salat fokus. Paham ya? Baca bacaan-bacaan tersebut, enggak pikir. Lihat ini. Wa mahalluha al-qalb, tempatnya di dalam hati. Wa talafut biha bid'atun. Melafadzkan niat bid'ah. Ini niat termasuk perkara yang muhdats, perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah melafadzkan niat sebelum takbir dia gini dulu. Nawaitu usalli ya, biasanya gitu kan? Nawaitu usalli arba rakaat lillahi ta'ala atau semisalnya, itu lafaz seperti bid'ah. Puasa juga nawaitu shauma ghadin, itu juga termasuk bid'ah. Enggak perlu dilafadzkan langsung saja, Saudara. Karena ketika antum melakukan gerakan-gerakan wudu dengar adzan maghrib, ya mau maghrib mau ngapain lagi? Ya enggak? Ketika antum dari rumah mendengar adzan zuhur, pergi ke masjid mau ngapain? Salat zuhur, enggak perlu dilafadzkan lagi, sudah ada niatan di situ. Naam. Wa dalilul al hadis, dalilnya adalah hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Barakallahu fikum. Berarti sudah kita selesaikan syarat-syarat sahnya salat. Totalnya ada 9. Pertama Islam, kedua berakal, ketiga tamayyuz atau tamyiz atau mumayyiz, kemudian yang keempat adalah enam bersuci, yang kelima adalah menghilangkan najis, yang keenam menutup aurat, yang ketujuh masuk waktu, yang kedelapan menghadap kiblat, yang kesembilan niat. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.